Allah satuhni Allah Taala khalaqa ikun dadi akan sapa Allah dadi akan alfa nau'in minal hayawanati ing seewu macam saking pira-pira hewan fasittu mi'atin minal alfi utai 600 saking seewu fil bahri iku in dalam sukhoro wa arba'u mi'atin fil bari utawi 400 iku in dalam daratan wala tashbihu lan orang nyerupani suaru ba'diha apa bentuk piro-piro bentuk sebagian hayawanat al-ba'da in sebagian kangwani wala lugatu ba'diha li al-ba'da lan orang bahasani sebagian hayawanat al-ba'da in sebagian kangwani kama qala kaya oleh ngendika Allah subhanahu wa ta'ala fi surat ar-rum waktilafi al-sinatikum wa alwanikum lan perbedaani piro-piro lugote sirokate wa alwanikum lan piro-piro rupani sirokate inna fi dhalika satuni iku indalam mengkono-mengkono ikhtilaf ayatin yakti ono piro-piro ayat tanda dil alamina katwe wong alam kape ay tegese kholakon dadiakan Allah sapallah ta'ala al kholko ing makhluk dadiakan zaujan hale sak judu la fardan ora sewiji khalaqan dadakan sapa Allah as-samaa'a ing langit dawjan halih dadi bandingani ma'al abdi sertani bumi wala kolan dadakan sapa Allah al-jannata ing swarga dawjan halih dadi bandingan ma'an nar sertani neraka wa khalaqan dadakan sapa Allah asy-syamsa ing matahari dawjan halih dadi bandingan ma'al qamari sertani rembulan wa khalaqan dadakan sapa Allah al-dunya ing dunya dawjan halih dadi bandingan ma'al akhirati sertani akhirat wa khalaqan dadakan sapa Allah al-laila ing wengi dawjan halih dadi bandingan ma'an nahar sertani siang wa khalaqan dadakan sapa Allah al-ilma ing ilmu dawjan halih dadi bandingan ma'al amali sertani ngelakoni wa khalaqan dadakan sapa Allah al-insana ing manungsa dawjan halih dadi bandingan rijalan rupani wong lanang wanita lan wong wadon wa khalaqan dadi akan sapa Allah asyan musim merendam sini jajan ala dibandingan ini suaifi mari musim ketiga musim tanah wa khaliku hadihil asya al-mazkurati al-mazkurat ya. Maka utai iki-iki perkara ciri-ciri al-mazkurat ikan dan sebut menazahun iku dan suci akan atau suci anis zaujati saking cucu atau bucu wal-walad jilan anak wasyariki lan sekuton laisa ora ono kami telihi iku koyok madani Allah syai'un apa suwi-suwi fil ardi in dalam bumi wala fis sama'i lan ora in dalam langit wa dzukira lan ten sebut fi tafsirin in dalam tafsir akhara kamune apa al muradu utaikan ten karepaken mimma la ya'lamun yang di atas ayat itu wa mimma la ya'lamun kanten karepaken iku annallahu iku satuni Allah khalaqa ing gedadeaken sapa Allah wara ajabali qafin ing dalem burine gunung qaf Dadakan sab'ina jabalan ing 70 apani gunungi. Mitla jabali kofin kang madani gunung kof. Waworo al jibali lan iku indalem burini piro-piro gunung. Ardun utai bumi baydo ukang putih kalfit doti koyo koko. Barrokotun baydo'u barrokotun kang mencorong kasuja jati koyo koco. Wafitil kal abdi lan iku indalem mengkono-mengkono bumi nang un utawi warno minal makhlukati saking pira-pira makhluk. La ya'rifuhum kang orang ngerwihu ing makhluk wairuhum sopol yani al makhluk. Minal makhluki saking pira-pira makhluk makhluk liyo. Wa la ya'rifuna lan orang ngerwi sopol al makhluk. Makhluk yang pertama minal makhluk itu Bani Adama ing anak turuni Nabi Adam. Wala ya'rifuhum lan orang ngawari hum ing al makhluk minal makhlukat wa makhlukat. Al makhlukat Banu Adama sapa anak turuni Nabi Adam. Wa qala indika sapa alaihi salatu wassalam ra'aitu ningali sapa ingsun Lailatul Mi'raj ing dalem wengi ini ten unggahaken ten mikrotaken waro ajabali qafin indalem burini gunung qaf ningali sapa insun madinatan ing kutha mamluatan kang den kebak-kebaki min bani adama saking anak turuni Nabi Adam. Falamma ra'au muka semangsani ningali sapa bani Adam ni ingsun qalu moko ngucap sapa bani Adam alhamdulillahillazi arana wajhaka ya Muhammad. Alhamdulillah sakabani puji kulillahi kati Allah allazi rupani zat arana kang meruhaken ningalaken sapa alladzina ing kita wajhaka ing wajah Tuhan ya Muhammadu. Fa amanu moko padha iman sapa bani Adam bi kelawan ingsun. Wa alam tulan mulang sapa ingsun hum bani Adam ahkam syariati ing pira-pira hukum syariat. Wa ba'da zalika lain dalam sa'usi mungkunu-mungkunu ta'lim alama alam tu sa'al tu muka takon sapa ingsun sa'al tu takon sapa ingsun ahum saking bani Adam man iku sapa antum utai sirakafe. Qalu ngucap sapa bani Adam ya Muhammad wa Muhammad nahnu utai kita kaumun iku kaum min bani Israila. Falamma mata semangsani mati sapa Musa alaihi salatu wassalam waqa amuka tumipo al ikhtilafu apa perbedaan baina bani Israila indalam antarani bani Israil. Wa zahara lan tati pertelo al fasadu apa kerusakan. Faqatalu moko mateni sapa bani Israil fi sa'atin wahidatin indalam waktu wahidatin kang siji. Salasata wa arba'ina nabiyan mateni ing telu lan 40 apani nabini. Wa ba'da qatl al-anbiya'i dalam sawise mateni pira-pira nabi zahara pertelo mi'ata rajulin anbidin sapa 200 wong lanang abidin kang ibadah zaidin kang zuhud. Wa amaru lan perintah sapa mi'ata rajulin annasa imunso perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan. Wanahu lan ngelarang sopo mi'ata rojulin anil mungkari saking kemungkaran. Wafi zalika lan indalem mungkunu wafi zalika liyaumi indalem mungkunu mungkunu tinu kotala mateni hum ing mi'ata rajulin banu Israila sapa bani Israil. Fadhahara muka petela bainahum intalani banu Israil fasadun apa kerusakan azimun kang gede. Wa nahnu utai kita kharajna iku metu sapa kita min bainihim in dalam antarani banu Israil. Wajikna lan teko sapa kita ila sahilin sahilil bahri maring pinggire segara. Wa da'auna lan dungu sapa kita Allah ing Allah dungu ayyuh li so'na ya ing yen to nyelametaken sapa Allah na ing kita min fasadihim saking kerusakane Bani Israil. Fabainama nahnu moko in dalam antarani utai kita nad'u iku dungo sapa kita wa natadarru'u lan DPDP sapa kita zaharat moko petelo muncul suk batun opo bolongan fil abdi in dalam bumi fawakna fiha moko nyemplung tumiba sapa kita fiha in dalam subbah wa kunna lan ono sapa kita tahtal abdi in dalam jeruane bumi sama niyata asyara sahron iku walulat apane bulani wa ba'da zalika in dalam sa'wisi mungkunu-mungkunu wuku'una fawakna itu kharajna metu sapa kita ila hadzal makani maring iki-iki panggenan wa kana lan ono sapa Musa Nabi Musa alaihi salam qad wasana iku teman-teman pesen sapa Nabi Musa na ing kita idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin nalikane ningali sapa ahadukum salah siji sira kabeh ing wajahe Nabi Muhammad alaihi salam Nabi akhir zamani rupani nabini akhir zaman fasallimu muka ulu wassalam sapa sira kabeh alaihi ing atase nabi kanjeng nabi minni saking insun faqalu muka ngendika ngucap sapa mi'ata rajulin itu alhamdulillahilladzi arana wajhaka fa'allimna moko mulango sapa tuan na ing kita Al-Qur'an ing Qur'an. Fa allama moko mulang hum ing mi'ata rajulin annabi sapa kan nabi alaihi salam Al-Qur'an ing Qur'an was salata was shauma wa ada'a salatil jumu'ati lan nekani salat Jumat wa sairal ahkami lan sekereni pira-pira hukum. Sumakala muka kari-kari ngentiko sepo an-nabi kanjeng nabi alaih salam ro'aitu buyu tahum ningali sepo insun ing piro-piro omai mi'ata rojulin bila babin tanpo lawang wasa'abtu lantakon sepo insun ansababi saking sebabi bila babin pokolu muka ngentiko sepo mi'ata rojulin nahnu utai kita lana khofu iku ora uti sapa kita ba'duna min ba'din betul rupani setengah kita lana khofu min ba'din saking setengah kanguni cuma kala muka kari-kari ngedika sapa kani nabi alaih salatu wassalam ra'aitu ningali sapa insun judu ro buyutihim ing piro-piro tembake omai mi'ata rojulin jentingali mustawiyatan ing kang podo fasal tu moko takon sapa insun an sababi saking sebab yutihim faqalu moko ngucap sapa mi'ata rojulin nahnu utai kita fil qalbi indalam ati sawa'un iku podo semua kala moko kari-kari ngintika sapa alihi salam ra'aitu ningali sapa insun masajidahum pira-pira masjidi mi'ata rajulin ba'idatan iku ato min buyutihim saking pira-pira omai mi'ata rajulin. Pasal tu mukotakon sepengsun ansababihi saking masajid ba'idatan. Faqalu muka ucap sepo mi'ata rajulin inna sawaba man. Satu ini ganjarani uang ata kang teko sepo man al masjidah ing masjid mimakanin saking panggonan ba'idin kang apa asyadu ikulwe tambah min sawabiman saking ganjarani uang ata kang teko sepo man hu ing masjid mimakanin saking panggonan pori bin kang cedek. Suma kala muka kari-kari ngendiko alaihissalam ra'aitu ningali sapa ingsun maqabirahum ing pira-pira kuburani mi'ata rajulin inda abwabi buyutihim ing dalem sandingi pira-pira lawangi omai mi'ata rajulin. Fasa'altu an sababihi maqabirahum inda abwabi buyutihim. Faqalu muka ngucap sapa mi'ata rajulin hatta naro al-maqabira fala namilu wala nastaghilu bid dunya. Hatta naro maknanya supaya ningali sapa kita al-maqabira ing pira-pira kuburan fala namilu moko ora condong sapa kita wala nastaghilu lan ora repot sapa kita bid dunya kelawan dunyo wala nansa lan ora lali sapa kita al-mauta ing pati. Semua kala alaihissalam ra'aituhum ningali sapa insun hum ing mi'ata rajulin la yadhakuna ora ningali hale orang guyu. Di sini maknanya orang guyu latah-latah sapa mi'ata rajulin. Fasa'altu an sababihi sababi la yadhakun qalu faqalu sapa mi'ata rajulin inna dhahku inna dhahka yusawwidu al-qalba satu ni guyu iku ngirengaken apa ad-dhahku al-qalba ing ati. Falidhalika muko krono mungkono-mungkono taswid yusawwidu la nadhaku iku orang guyu lata-lata sapa gitu. Tuma kala muka kari-kari ngendika sapa alaihi salatu wassalam sa'altu ningali takon sapa insun anhum saking mi'ata rajulin hal takununa ono to ono sapa mi'ata rajulin mardo iku loro qalu ngendika sapa mi'ata rajulin al maradu utai loro kafaratun iku dadi tebusan kafaratu dzunubi dadi tebusani pira-pira dosa. Panahnu moko utai kita la nudnibu iku ora ngelakoni dosa sapa kita. Semua kala moko kari-kari ngendika sapa alaihi salatu wassalam wa sa'altu lan takon sapa insun nang saking mi'ata rajulin hal tazra'una ono to nandur sapa sira kabeh. Qalu ngendika sapa mi'ata rajulin na'am nggih. Nasra'u nandur sapa kita wa nusallimu lan pasrah sapa kita ila Allah maring Allah. Dipasrahkan ila waqtil hasadi sehingga waktu di sini maknanya derep panen. Fa idza kana mukana li ono waqtul hasadi opo waktu ni panen. Fanadhhabu muko lungo sapa kita bil ittifaqi kelawan sepakat wa najma'u lan kumpul sapa kita fi makanin in dalam tempat wahidin kang siji wa na'ti lan teko sapa kita bin husaking makan qadra ma nahtaju ilaihi in dalam kira-kira ni barang nahtaju kang butuh sapa kita ilaihi maring ema di berpindah-pindah wa nukholli lan ninggal sapa kita al-baqiyah ingkang keri gunaka indalem mengkono-mengkono makan makan di wahidin itu Suma kala muka kari-kari ngendika sapa alaihi salam hal fikum ana to iku ing dalem sira kabeh an'amun utawi raja kaya kewan. Qalu ngendika sapa miyata rajulin amge an'amuna fis sahra'i utawi pira-pira hewan kita iku ing dalem ara-ara. Famata lazimna na'ti minha. Moko kapan-kapan butuh, kapan-kapan hajat sepo kita nakti moko nekani sepo kita minha saking an'amuna. Kodro ma nekani ma ing barang, ing kira-kira ni barang nahta juga butuh sepo kita ilahi maring ma. Wanu kholli lan ninggal sepo kita al-baqiyah ingkang keri fisohro indalem ara-ara. Semua kala moko kari-kari ngendika sapa ali salatu wassalam raaitu ningali sapa insun wujuhahum ing pira-pira wajahi mi'atar rajulin musfarratan den tingali ingkang pucat. Fakultu moko ngucap sapa insun lam takunu ora ono sapa sira madha iku wong kang sakit. Falima moko krana apa isfarrat dadi pucet wujuhukum apa pira-pira wajahi sira kabeh. Kalu ngendika sapa miyata rajulin hadza utaiki iki isfarrat wujuhuna min khaufil mauti iku krana wati pati. Semua kala muka kari-kari ngendika alaih salatu wassalam wa sa'altuhum lantakon sapa yang sunuh immata rajulin hal yakturu onoto ake fikum indalem sirokabe al mautu opo pati kama yakturu kaya oleh ake opo al maut sina indalem kita kita umati Muhammad. Kalu ngendika sapa mi'ata rajulin am gay fikul lisanatin iku indalem saben-saben tahun janazatun utai mati siji. Fafi alamil ghaibi moko indalem alam ghaib alam samar haula ilqomi utai mengkono-mengkono kaum kafirun iku ake layak rifuhum kang orang ngawrihum ing haulail qaum ahadun sapa wong siji siwallahi sa'liyani Allah. Wa fi tafsir syekh lan ing dalam tafsir syekh di syekh depan tadi anna fi alamil ghaibi utawi mutada makhar satu ni iku indalem alam samar, alam kesamaran. Sama un, sama an. Ono langit wa abdalan bumi wa jibalan lan pira-pira gunung wa biharan lan pira-pira segoro lautan wa arasan lan aras wa kursian lan kursi wa syamsan lan serengingi wa kamaran lan bulan wa nujuman lan sama bintang. Wa hadzal alamu utaiki iki alam inda alamil ghaibi ten banding alam samar kalqotroti iku kaya sak tetes minal bahri saking segoro. Kamaruya kaya oleh den ceritakan opo anna wahidan satuni wong siji mata iku mati sapa wahidan wasallalan nyolati sapa nabi kanjeng nabi alaihi salatu wassalam ala janazatihi ngatasi janazai wahidan wa zahabalan budalan sapa kanjeng nabi be janazatihi kelawan janazai wahidan budalan ila kubri maring kuburani wahidan wadufina lantin pendem sapa wahidan faroja'a moko balik sapa kanjeng nabi ila baiti maring omae kanjeng nabi daleme Faqamat moko ngadek Aisyatu sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha wa masat biadiha lan demik sapa Aisyah biadiha kelawan tangane Aisyah imamatan nabi ing serbane Kanjeng Nabi. Wa qalat lan ngendika sapa Aisyah ya ajaban tu gawok ingsun belat kelas imamatuka opo serban tuan wa taubuka lan kelambi tuan minal matari saking udan wa fi dzalikal yaumi lan in dalem mengkono-mengkono dino laisa ora ono fihi iku in dalem dzalikal yaum opo sing ora ono matarun udan fa'alima mukawru an nabi sapa kanjeng nabi alaihi salam waru anna Aisyata insatu ni Siti Aisyah radhiyallahu anha ra'at iku ningali sapa Aisyah mataro alamil ghaibi ing udani alam ghaib faqala maka ngendika sapa alaihi salatu wassalam al yawma in dalam tinu iki bima kelawan barang wattaiti ra'saki pamya bima kelawan opo wat toiti nutupi sapa sira ro saki ing sira sira qolat ngendika sapa Siti Aisyah wat toitu nutupi sapa ingsun ro si ing sira ingsun birida ika kelawan selendang tuan summa qala moko kari-kari ngendika sapa Ali sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah tu zalika rida'u utai mungkono-mungkono selendang kot rofa'a iku teman-teman ngilangakan opo zalika rida' anbasorika saking peninggal siro anbasoriki saking peninggal siro ngilangakan al-hijaba ing aling-aling fa'arait ti moko ningali sapa sira matara alamil ghaibi ing udane alam ghaib wa qala alaihi salatu wassalam ya Aisyah tu Aisyah wa fi alamil ghaibi lan iku ing dalam alam ghaib matarun utai udan wa ghamamatun lan ono mendung wa syamsun lan matahari wa qamarun lan rembulan la yaraha kang ora ningali ha ing matarun ila akhirihi illal awliya'u angin pira-pira walini Allah wassalihun lan wong kang bagus kabeh wa qawluhu ta'ala utai dawi Allah ta'ala dawi Allah ta'ala wa mimma la ya'lamun yang di atas itu isyaratun iku nuduhaken ila hadhil mazkurati maring iki-iki perkara kang dituduh al-mazkurat ay min alamil ghaibi ila akhirih wa ayatul lahumul lailu nasrakhu minhu an-nahara fa idza hum wa ayatun lan iku dadi tondo lahum kadu kufar ay lailu utawi wengi nasrakhu ngetoakan sapa ingsun Allah minhu saking lail ngetoakan mengeluarkan an-naharo ing siang fa'idhan hum maka indalem nalekani naslahu hum utawi nas atau kufar muzlimuna iku masuk peteng kabeh aita kaseya dulu nutuaken ala kudratina ing atase kekuasaan ingsun wa wahdatiyatina lan sewijini ingsun sifat sewijini ingsun ana utai ingsun nanza'u iku nyepot melepas sapa insun al-yawma in dalem al-yawma in awan siang ngelepas minan laili saking wengi fahum moko utai nas dahiluna iku melepu sapa moko dahiluna iku melepu kape fi zulmati in dalem peteng wa maknahu utai maknani ayat di sini mananya ayat wa maknahu utai maknani ayat atau yang lebih pas ya qawlihi qawlihi ayatul lahum itu qawlihi ta'ala ayatul lahum nadhhabu bin nahari wa naji'u bin layli nadhhabu utai maknani qawlihi ayatul lahum itu nadhhabu iku ngilangakan sepengsun bin nahari kelawan siang wa naji'u lan neka akan sapa ingsun bilaili kelawan wengi wadhalika utai mungkunu-mungkunu maknahu iku annal asla satuhuni kang asal iya utawi al asla abzulmatu iku peteng wanahar utai siang dakhilun iku melepu alaihi ingatasi alaiha ingatasi zulma fa'idha gharabat mukon nalikani surup asyamsu apa serengin nasrahu muko ngetoaken sopo insun annaharo ing siang minal laili saking wengi fatal haru moko dati pertelo dati jelas abzulmati opo peteng fa'ulima moko tenwarui min hadha saking iki-iki ayat ayat al-Makkur itu atau qolihi ta'ala ayatul lahumul lail opo sing tenwarui annal laila opo satu ni wengi aslun iku asal wan naharu utai siang far'un iku cabangan fa'inkilah mukulah muntin ucapakan al-lailu afdalu amin naharu maknanya onoto utawi bengi afdalu iku le utomo am utawa an naharu siang al-jawabu utai jawabani iku al-lailu utawi bengi afdalu iku luwe utamu ay minhu li'annau kurang satu ni lail khuliko iku tendati akun opo lail minal jannati saking sorko wa naharu utai siang minan nari iku saking neroko li'annau kurang satu ni kelakuan waroda iku temeko fil asari in dalam pira-pira asar opo sing teko anna fil jannati satuhuni iku in dalam swarga nuron ono cahaya wa zulmatan lan peteng wa jama'a lan ngumpulakan Allah sapa Allah zulmatan zulmatal jannati ing petengi swarga fakhalaqa makan dadakan sapa Allah minha saking zummatal jannah al-laila ing bengi falam tabaqa muka ora keri tersisa fil jannati in dalam suarko apa zulmatun petang wa jama'alan ngumpulakan Allah sapa Allah nura jahannama ing cahayani neraka jahannam wa khalaqala dadakan sapa Allah min husaking nuru jahannam annahara insyan falam yabqa moko ora keri tersisa. Fi jahannama indalam neraka jahannam nurun apa cahaya. Fakulluha moko utai sakabiani. Jahannam zulmatun iku petang. Fannaharu moko utai siang mahalul maksiati iku panggonane kemaksiatan. Walailu utai malam mahalul istighfari iku panggonane nyuwun sepuro. Wal uzri lan alasan. Wan nadamati lan ketun. Walailu utai wengi yasturu iku nutupi apa lail al uyuba ing pira-pira cacat. Wan naharu utai siang yaksifu iku buka apa nahar al uyuba ing pira-pira cacat. Falailu muka utai bengi sayrul asyikina iku lumakuni wong kang bronto kabeh, wong kang rindu kabeh, rindu ilallahi maring Allah. Ya laita awqotuna, tu menawa-menawa awqotuna apa pira-pira waktu lail tadumu iku langgeng apa awqot awqotuha ya. Awqotuha apa pira-pira waktu nilail tadumu iku langgeng apa awqot. Panaharu utai siang suku ahli dunia iku dadi pasare ahli dunia. Walailu utai malam suku ahli akhirati iku dadi pasare ahli akhirat. Ama alim ta ono to ora wuru sapa sira anna Ibrahim satu ni Nabi Ibrahim alaihissalam labisa iku lubisa mamni majur ten menganggone sapa Ibrahim khil atal khul lati ing penganggo dadi kekasih ni Allah. Khil'atal khullati ing penganggo dadi kekasih ni Allah. Filaili in dalem wengi. Kama kola kaya oleh ngendika sapa Allah Ta'ala. Falamma janna alaihi lailu ro'a kaukaba. Maka semangatani petang alaihi ingatasi Ibrahim alailu apa wengi. Ro'a moko ningali sapa Ibrahim kaukaban ing pirok ing lintang. Wasami'at lang ngurungu al malaikatu sapa malaikat sauta tasbihi Yunusa ing suarani muco tasbini Nabi Yunus alaihi salam fi batnil huti indalem wetengi iwak segoro iwak luh fil laili indal mengi. Kama qala ta'ala sanada moko ndungo sambat sapa Nabi Yunus fil zulumati indalem pira-pira peteng dungo an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. An insatuni kelakuan la ilaha iku ora ono pangeran iku mujud illa anta angin Tuhan. Subhanaka kelawan moho suci Tuhan. Ini satu ni ingsun kuntu ono sapa ingsun iku minab zalimina saking wong zalim kabeh. Wa Musa utai Nabi Musa alaihi salam kana iku ono sapa Musa fi jabali Turi Sinaa in dalam gunung Turi Sina. Sakrona iku mabuk min mahabbatillahi krono seneng ing Allah. Waja'ala lan tumandang sopo Musa hampir bergegas yakusu iku goyang joget sopo Musa min syaukihi krono bronto krono rindu ing Allah. Wakanat lan ono hadhil waqi'atu apa iki-iki kejadian fil lailati iku ing dalem wengi kama qala Allah taala wa wa'adna Musa 30 lailatan wa nabiyuna utai nabi kita Muhammadun rupani Nabi Muhammad alaihi salam balagho iku tumeka sapa nabiyuna manzilatan ing tempat rofi'atan kang luhur wahia utai manzila qabaku saini iku lakon perjalanan rong gendewo busur filaili indalem wengi kama qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan subhana kelawan maha suci ni allazi zat asra kang nglakokaken bengi sapa allazi asra kang nglakokaken bengi sapa allazi bi 'abdihi kelawan kawulani allazi lailan ing dalem wengi wa kama qala kan kaya oleh ngendika sapa alaihi salam inna fil laili satu ni iku indalem wengi la sa'atan yakti ono waktu la yuafiquha kang ora metuki nyucoki ha ing sa'atan rajulun sapa wong lanang muslimun kang islam yas'alu hale jaluk sapa rajulun Allah ing Allah fiha indalem sa'atan jaluk khairon ing kebagusan illa a'tahu angin maringi sapa Allahu ing rajulun maringi iyahu ing khairon atau soal wa tilka sa'atu utai mungkono-mungkono waktu fi kulli lailatin iku ing dalem saben-saben bengi wa kama qala alaihi salam idza dhahaba nalikani lungo sulusani apa rong petelon minal laili saking wengi atau liwat ya idza dhahaba nalikani liwat apa rong petelon saking wengi yanzilu moko temurun malakun sapa malaikat biiznillahi kelawan izini Allah temurun ila sama idunya maring langite dunyo fayasihu moko ngundang-undang sapa malakun atau malaikat wayakulu langendiko sapa malaikat hal min sahibi hajatin ono to wong kang duweni butuh wa hadzal waqtu taiki iki waktu waktu qabulil hajati iku waktune katerimani kebutuhan wa kama qala alaihi salam alaikum natapono sapa sira bi qiyamil laili kelawan jemenengi wengi fa innahu mukasatuni al lail qiyamil lail adatus solihina iku kebiasaane wong kang soleh kabeh al mutaqaddimina kang disik-disik kabeh ming qablikum saking sadurunge sira kabeh fa hadhil khoslatu maka utai iki-iki pekerti pekerjaan perangai tukar ribukum iku marakaken apa hadhil khoslakum ing sira kabeh marakaken ilallahi maring Allah taala wa kaffaratu dzunubikum lan dadi tebusan pira-pira dosa sira kabeh wa kana lan ono alaihi salatu wassalam yakumu iku jumeneng sapa nabi wayatahajjadu lan salat tahajud maknanya nemen-nemeni ibadah wayatahajjadu lan nemen-nemeni ibadah atau salat tahajud fil laili ing dalem wengi hatta tawaromat sehingga dadi abu bare kodamahu opo delamaan lurune kanjeng nabi min kasratil qiyami krono akei jemeneng ibadah. Min kasratil qiyami krono akei jemeneng gitu ya. Fi sholati in dalam salat. Kila dan ucapakan ya Rasulullah ya Rasulullah qad ghafaro. Teman-teman ngepuro Allah Subhanahu wa taala laka maring tuan ngepuro maing barang takoddama kang wis dise apa ma. Min zambika saking dosa tuan. Wamalan barang ta'akhuro kang bakal teko, bakal ngelakoni sapa tuan. Ai min zambika. Falima tatahammalu. Moko krono apa tatahammalu? Nyunggo, nanggung. Falima tatahammalu moko krono apa nyunggo atau nanggung sapa tuan hadzihil masyaqqata ing iki-iki kerepotan. Kerepotan fi taati ing dalam pira-pira taat. Faqala moko ngendika sapa alaihi salam afala akunu minasyakirin. Ono to ora ono sapa ingsun minasyakirina iku wong kang syukur kabeh. Wong kang syukur alama ing atase barang an ama kang paring nikmat Allah sapa Allah alaya ing atase ingsun. Fa aujadani moko nemuaken sapa Allah ni ingsun minal adam saking ora ono ilal wujudi maring ono. Afala ashkuru ono to ora nyukuri sapa ingsun. Wa atoni lan paring sapa lan paring ni ingsun sapa Allah al akla ing akal wal fikra lan fikiran wal fahma lan ngerti wan nubuwata lan kenabian. Afala ashkuru ono to ora nyukuri sapa ingsun. Wa atoni lan paring sapa Allah ni ingsun atau fiko ing pertolongan pertolongan ila ta'ati maring pira-pira ta'at. Afala ashkuru ono to ora nyukuri sapa ingsun. Wa qabila lan nerimu sapa Allah ta'ati ing ta'at ingsun. Wa ibadati lan ibadah ingsun. Da. Faya ayyuhal ghafilun. He iling-iling wong kang lali kabeh. Hal sami'tum ono to ora ngrungu sapa sira kalama nabiyikum ing dawe nabi ni sira kabeh. Muhammadin rupani Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya hasratahu dun nolongso ingsun. Mananya liman kadhe wong doya kang nyak-nyakan sapa man al-laila ing wengi bil waflati kelawan lali. Waya nadamahu tu getun ingsun liman kadhe wong azhaba kang ngeliwati sapa man annahara ing siang dilewati bil maksiati kelawan maksiat. Ala innallaha ala iling-iling innallaha ing satuhuni Allah la yuhriku iku orang ngobong sapa Allah sahibal ainaini ing wong kang duweni meripat loro ainin rupani meripat tabaki kang nangis apa ainin filaili indalem wengi tapi nangis min khasyatillahi krono wedi ing Allah. Wa ainin lan meripat la tanamu kang ora turu apa ainin minas sahari krono melek malam. Melek malam fi sabilillahi krono negaaken agamani Allah. Wa syamsu tajri li mustaqirri la hadzalika taqdirul azizil alim. Wa syamsu utai matahari tajri iku liwat li mustaqirrin maring nggon tetep laha kaduwe asyamsi zalika utai mungkun-mungkun tajri taqdirul azizi iku peten iku ketatentuani zat kang kuat al-alimi kang weruh. Aitu kese tasiru lumaku opo asyamsu ila mustaqarrin maring gon tetepe laha kadwe asyamsi. Wakila lansen ucapakan intiha usairiha inda ingkubwa iddunya utawi tutuke lumakuni asyamsu iku nalikani ente iddunya wa qiyamis sa'ati lan jumenengi kiamat. Wakila lantan ucapakan sayruha utailu makuni asyamsu hatta tantahiya sehingga tumukko opo asyamsu ila abadi mana ziliha maring luwe adai piro-piro panggonani asyamsu tumma tarji umuko kari-kari balik opo asyamsu. Fadhalika maka utai mungkunu-mungkunu tajri bukan fadhalika maka utai mungkunu-mungkunu tantahiyya ila abadi intihak mustaqirun ikunggan tetap laha katui asyamsu liannaha kurang satu ni asyamsu la tatajawazu iku ora bakal ngeliwati apa asyamsu hu ing mustaqarrillah. Kalau menurut kil yang ketiga ini akan berhenti pada batas yang terakhir. Wakilalan dan ucapakan mustaqarruha utai nggon tetepi asyamsu nihayatu irtifaiha iku katoki entee habisnya munggae asyamsu fis samai ing dalam langit. Fis faifi in dalam musim ketiga. Wa nihayatu hubutiha utai kato kita muruni asyamsu fis sitai iku in dalam waktu rendang musim semi ya. Tajri lumaku opo asyamsu hatta tantahiya sehingga tutup tumuko opo asyamsu ila mustaqarriha maring gon tetepi asamsu. Wa lam wuru sapa sira anna lis samsi iku kaduwe srengenge salatumiatin utawi salasamiatin opo 360 lan swidak manzilan apani di sini maknanya manzilan apani gon liwat atau gon pondoan ya tempat tetapnya miatan rupani satu wasamani dalam wolung puluh fisita iiku indalem musim rendeng wamiatan lan satu wasamani dalam wolung puluh fisoifi indalem ketiko kulla yawmin in dalam saben-saben dino tatlu umutu apa asyamsu min manzilin saking ngon tempat hatta tantahiyya sehingga tutup apa asyamsu ila mana zilis soifi in dalam piro-piro ngone musim ketiga wabakdahu lan in dalam sa'uwese intihak tantahiyya itu tadkhulu melepu apa asyamsu ila mana zilis syitai in dalam pira-pira nggone musim rendeng fatatlu umoko metu apa asyamsu kula yamin in dalam saben-saben dino miman zilin saking tempat hatta tantah yasin go tutu apa asyamsu ila man zilis syitai maring panggonan musim apa tadi rendeng. Hadza utai iki-iki tantahiya tamamu mana zilil syamsi iku sempurnani piro-piro tempati serengingi kama qala ta'ala kaya oleh ngenduka sapa Allah ta'ala rabbul masyariki wal magharibi iku kang duweni enggon metune srengenge wal magharibi lan nggon surupe asyamsi. Wazalika utemun kono-mungkono al masyarik wal magharib salatu mi'atin iku 300 besitu nalan swita masyrikon op apane nggon metuni wa magriban lan nggon surupe. Fata duru moko mupeng asyamsu apa serengingi fi sanatin in dalam setahun. Mupeng kullal masyariki wal maghribi in dalam saben-saben nggon metu wal maghribi lan nggon surup. Ila kiamis saati sehingga jumenengi dino kiamat. Fayakunu moko ono apa kullu dauriha saben-saben upengani asyamsi. Bitakdiril azizi iku kelawan pasteni iku kelawan ketentuane zat kang kuat al-alimi kang ngewerui li'annallahu kalam satuni Allah Ta'ala qadirun iku zat kang kuasa ala kulli syai'in ngatasi saben cuwi-cuwi aita kesela yu'jizuhu orang ngapasaken hu ing Allah apa ijadu syai'in dadeaken atau mujudakan suwi-suwi li'annahu karasan satuni Allah alimun iku zat kang ngewerui bimasalihi ibadihi kelawan kebagusani piro-piro kawulani Allah fali ajli zalika moko krono arai mengkono-mengkono annahu alimun li'annahu alimun itu ja'alan dadi'akan Allah sapa Allah li syamsi katui matahari dadi'akan mustaqarran inggon tetap hatta tatimma sehingga dadi sempurna masolihu ibadihi apa kebagusani pira-pira kawulani Allah wakala ngintika sapa badum setengah ulama mustaqarru syamsi utai inggon tetapi matahari yakunu iku ono apa mustaqor fil qiyamati iku in dalam dino kiamat lianna korong satu huni mustaqor hina takumu in dalam waktu ni jumeneng terjadi al kiamatu apa kiamat tabako muko tetep asyamsu apa serengingi di makanin in dalam tempat wa yadhabulan ilang nuruha opo cahayani asyamsu fatabeko moko tetep opo asyamsu bila nurin kelawan tanpa cahaya kamaruya kaya oleh tim ceritaaken an Abi Zarrin radhiyallahu anhu annahu opo satuhuni Abi Zarrin kala ngendika sapa Abi Zarrin kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman in dalam sisi tinu hina gharabat na in dalam nalikani surup asyamsu opo serengingi ya Aba Zarrin hi Abi Zarrin atadri ono tawru sapa sira aina tadhabu ing ndi tadhabu liwat ilang asyamsu opo serengingi kultu matur sapa insun Allah ta'ala Allah wa rasuluhu lan utusani Allah a'lamu iku luwe ngawarui kalang indika sapa kajin nabi ya Aba Zarrin innaha satuni asyamsu tagrubu iku surup apa asyamsu watadhabu lan liwat ilang apa asyamsu tahtal arsi indalam ngisori aras fatas ta'zinu moko nyuwun izin sopo apa asyamsu antas juda ing yento sujud opo asamsu lillahi maring Allah faya zanu mokong izini sopo Allah laha maring asamsu summa tas ta'dinu mokong nyuwun izin sopo opo asamsu ala tab tulu'a ing yento orang mutu opo asamsu ila dunia maring dunia lima krono barang ro'at kang ningali opo asyamsu minal ma'asi saking pira-pira kemaksiatan wal mungkaro tilan pira-pira kemungkaran fala yu'zanu moko ora den izini laha opo asyamsu Bal yuqalu balik dan ucapakan laha maring asamsu. Irji'i balik o sapa sira. Min haitsu tatlu'i saking endi saking sekirani metu sapa sira. Atau saking endi-endi ni metu sapa sira. Fatatlu'u moko metu sapa apa asamsu min masyriqiha saking enggon metu ni asamsu. Fadzalika moko utai mengkono-mengkono mustaqarruha tahtal arsi. Itu tahtal arsi qauluhu ta'ala iku dayu Allah ta'ala. Wa syamsu tajri lin mustaqarri laha wa ala hadha tariki asyamsu tatlu'u wa taghrubu ila yaumil qiyamah. Wa syamsu utai matahari tajri iku liwat opa asyamsu li mustaqarri laha maring gon tetepi laha kati asyamsi. Wa ala hadha tariki lan ingatase iki-iki dalan asyamsu utai matahari tatlu'u iku metu apa asyamsu wata gerubu lan surup apa asyamsu ila yaumil qiyamati sehingga dino kiamat. Fa'amma idha kana muka namu anapun nalikani ono waktul kiamati waktuni kiamat koriban iku parak wazaharo lan pertelo al fisku kefasikan wal fujuru lan lacut wa kasurat lan dadi ake al ma'asi opo pira-pira maksiat wa dzunubu lan pira-pira dosa alal ardi ing atasi bumi wa rufa'at lan den angkat den ilangaken al amru opo perintah bil ma'ruf kelawan kebagusan wa nahyu lan ngelarang anil mungkari saking kemungkaran wa dha'ufat lan dadi apes ahkamu syariati opo piro hukumi syariat. Fafi dhalika zamani moko in dalam mengkono-mengkono waktu tasjudu sujud asyamsu opo matahari tahtal arsi in dalam ngisori aras migdaro lailin in dalam kira-kirani suwengi. Fala yu'zanu moko oraten izini laha maring asyamsu opo antok tulu'a yento metu opo asyamsu. Wal qamaru utawi rembulan kadzalika kaya mengkono-mengkono asyamsu itu antas juda ila akhirihi yaji'u iku teko opo al qamar ila makani syamsi maring panggonani mengkun, maring panggonani matahari. Fayam kusani moko meneng karuni acampo meneng karuni dalam nusah yang lain wafi nuskhatin ukhra fabakia fayam kusani fabakia moko tetap karuni fi makanin in dalam tempat wahidin kang siji migdaro salasi layalin in dalam kira-kirani telu piro-piro malam fatulu tilkal laylati moko utawi suwene mengkun-mengkun malam karena tiga hari ya tiga malam layak rifuhu orang ngurwihu ing tulu tilkal layla illal mutahajjiduna angin sapa wong kang ngelakoni salat tahajud kabeh saida ayqadu moko nalikani tangi sapa mutahajjidun min naumihim saking turuni mutahajjidun qamu moko jumeneng sapa mutahajjidun ila adail ibadati maring ngelakoni piro-piro ibadah wa ta'ati lan ta'at wa zikri lan zikir wal aurati lan piro-piro wiridan wa addu lan neka'akan sopo mutahajjidun wa dha'ifa ibadatihim ing piro-piro penggaweani ibadai mutahajjidun Kama kaya barang yaf'aluna kang ngelakoni sapa mutahajjidun kulla ilailatin ing dalam saben-saben bengi. Tapi falam yatlu moko ora metu al-fajru apa fajar. Wa nazaru lan ningali sapa mutahajjidun ilan nujumi maring bintang. Wal kawakibalan bintang kang gede. Wal kawakibalan bintang kang gede. Wal kawakibi ya. Wahia utawi an-nujum wal kawakib ala haliha iku ingatasi keadaani an-nujum wal kawakib. Kok masih tetap saja. Fadhannu mukonyono sapa mutahajjidun anna saktuni kita faqadna iku kesepen kehilangan sapa kita al-waqta ing waktu au naqusna utawa ngurangi sapa kita min wadhaifina saking penggawean kita minal taati saking taat summa ijtahadu moko nemen-nemen moko kari-kari nemen-nemen ni sapa mujtahidun fitoati in dalam pira-pira taat wa zikrin zikil wal awrad in pira-pira zikir wiridan. Tapi walam yatluk lan ora metu al fajru apa fajar. Wa nazuru lan ningali sapa mutahajjidun ilan nujumi maring pira-pira maring bintang wal kawakib lan bintang gede. Wa hiya utai nujum wal kawakib ala haliha iku ingatasi keadaani an nujum wal kawakib. Wa khofu lan wati sapa mutahajjidun min hadhil alamati saking iki-iki tetengal. Wa aiqanu lan ngeyakinaken sapa mutahajjidun anna hadhihi ing satuni iki-iki anna hadhihi ing satuni iki-iki hadhil alamat anna hadhihi ing satuni iki-iki al-alamat iku min alamatil kiamati saking tetengeri kiamat. Fa akhbaro moko ngabaraken ba'dhum sapa setengahi mutahajjidun ngabaraken ba'dhan ing setengah kang liya. Wajtama'u lan kumpul sapa mutahajjidun fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Yatadarra'una halin DPDP sapa mutahajjidun ila Allah maring Allah. Wayabkuna lan nangis sapa mutahajjidun min khasyatillahi karana wati ing Allah. Wa min tilka ta'ifati yujadu lan sake mengkono-mengkono golongan yujadu den temu sapa yujadu dan temu sapa ba'duhum ba'duhum ba'dul mutahajjidun itu wa min tilka ta'ifati lan saking mengkono-mengkono golongan yujadu dan temu sapa ba'duhum ba'dul mutahajjidin dan temu fi kulli biladin in dalam saben-saben negara di semua tempat ada ini. Walakinnahum tetapi ini ta'ifah qanilun iku titik wa bainan nasi lan ing dalem antarane manusa wa bainan nasi lan ing dalem antarane manungsa zalilun iku inu fakirun tur fakir khabarnya lakinna khabar kedua khabar ketiga la i'tibaro ora ono hitungan iku mawjud lahum kadue apa isa mereka tidak diperhitungkan ora ono hitungan bainal agniyai in dalam antara ini pira-pira wong kang suki falamma tamma moko semangsani sempurna migdaru salasi layalin opo kira-kira ni telung malam Amaro muka perintah Allah sapa Allah taala asyamsa ing matahari an irji'i. Tafsirnya. Perintahnya isinya an irji'i. Yen to balik, balik o sapa sira? Rupani irji'in balik o sapa sira? Sira matahari ilal maghribi maring nggon surup. Falamma tala'at mukun semangsani metu asyamsu apa serengingi minal maghribi saking nggon surup. Ulima mokoten wurui annal kiamati apa saktene kiamat kot korubat iku teman-teman parek apa al kiamata fayab kiyani moko nangis apa asyamsu wal qamar wa itadarru'ani lan dpdp apa asyamsu wal qamar dpdp ilallahi maring Allah ta'ala wallahu